من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya, pembahasan Kitabul Jihad dari Kitab Fiqih Muyassar, kita membahas barakafikum terkait dengan hikmah disyariatkannya jihad. Telah disebutkan diantaranya adalah agar manusia terbebaskan dari perbudakan kepada berhala-berhala dan tagut-tagut, dan agar Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan itu semua menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Yang kedua adalah jihad dilakukan untuk merendahkan orang yang zalim dan menghilangkan kezaliman dari mereka. Menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin dan mengembalikan hak barakafikum kepada orang yang dizalimi. Kemudian yang ketiga, jihad disyariatkan sebagai bentuk merendahkan orang-orang kafir, menghinakan mereka, dan sebagai balasan untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-14, qatiluhum, perangilah mereka, yu'adzibuhumullahu bi'aidikum, Allah mengazab mereka, orang-orang kafir, melalui tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, dan membuat mereka rendah. Wa yansurkum alaihim, dan Allah akan menolong kalian untuk mengalahkan mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan sebagai bentuk agar dada-dada orang yang beriman merasa lega dengan adanya peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk merendahkan mereka, membunuh mereka. Kemudian barakakum, hukumnya telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hukum asal jihad adalah fardu kifayah. Hukum asal jihad fardu kifayah. Barakakum, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-95. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang tidak berangkat jihad, yang tidak memiliki udzur, itu juga masih diberi barakakum kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hukum asalnya jihad fisabilillah adalah fardu ain, niscaya orang yang meninggalkan jihad karena tidak ada udzur, ya, itu justru mendapatkan ancaman, bukan kedudukan di sisi Allah. Namun dalam surat An-Nisa ayat 95, mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Padahal barakafikum, ya, tidak ada alasan untuk berangkat. Ini karena hukum asalnya fardu kifayah. Seperti keadaannya sebagai perluasan negeri. Atau, ya, fardu kifayah ini berlaku ketika tidak terpenuhi, ya, syarat-syarat jihad ini dianggap wajib. Keluar dari barakafikum, ketentuan jihad menjadi wajib fardu ain. Barakafikum. Kemudian sekarang pembahasan yang berikutnya, barakafikum, terkait dengan ketika jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah, maka kapan jihad, ya, hukumnya menjadi fardu ain, diwajibkan atas setiap individu. Qala ashabu fiqhil muyassar hafizahumullahu ta'ala, mata yuta'ayyanu, kapankah jihad diwajibkan atas setiap muslim. Lakin hunaka halatun yuta'ayyanu fihal jihadu fayasiru fardu ainin alal muslim. Akan tetapi di sana ada beberapa keadaan yang jihad barakabikum diwajibkan padanya atas setiap muslim barakabikum, maka jihad yang hukum asalnya fardu kifayah menjadi fardu ain alal muslim, atas setiap muslim. Wahia, dan keadaan yang dimaksud yang menjadikan fardu ain adalah al-halatul ula. Yang pertama, keadaan yang pertama, idza hajamal a'da'u biladal muslimin, apabila musuh-musuh agama barakafikum menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Musuh-musuh agama menyerang negeri-negeri kaum muslimin, baik dari kalangan orang kafir, Yahudi dan Nasoro, atau dari kalangan orang-orang musyrik selain beragama Yahudi dan Nasrani, atau orang-orang yang mengaku muslim dari kalangan bughat, para pemberontak, para teroris. Apabila mereka menyerang negeri-negeri kaum muslimin, maka menjadi wajib atas masing-masing individu. Wa nazalu biha, dan apabila mereka terjun, ya, masuk ke negeri kaum muslimin, aw hasaruha, atau mengepung negeri kaum muslimin, tu'ayyina qitaluhum, maka memerangi mereka diwajibkan. Wa dha'u dararihim, dan juga menghalau bahaya mereka ini barakafikum diwajibkan. Ala jami'i afradil muslimin, atas setiap individu-individu kaum muslimin. Ya, apabila kaum muslimin negeri-negeri mereka dikepung, diserang, dikepung dan dimasuki oleh musuh-musuh kaum muslimin, maka wajib perang, maka wajib membela diri. Untuk siapa? Untuk seluruh kaum muslimin. Ini ketika keadaan seperti ini, berarti mereka jihadnya barakafikum tidak melakukan safar. Walaupun melakukan safar mungkin sedikit perjalanannya, tidak banyak membutuhkan safar. Yang jihad membutuhkan safar apabila barakafikum seorang imam, seorang penguasa menyuruh untuk berangkat berperang dari negerinya keluar menuju negeri orang kafir memerangi mereka. Ini melakukan safar. Kalau seperti ini, jihad barakafikum di jalan negeri untuk menghadapi orang-orang kafir, ya, maka seperti ini wajib untuk setiap kaum muslimin. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, idza hadaral qital, apabila peperangan sudah tiba, sudah hadir di hadapannya. Wa zalika idzal talqa az-zahfan, hal itu apabila barakafikum dua musuh Maksudnya dua pihak sudah saling berhadap-hadapan. Ya, peperangan sudah tiba, sudah hadir. Kemudian dua pihak sudah berhadap-hadapan. Sudah bertemu. Wa taqabala shaffan, dan apabila dua shaf, dua barisan dari kalangan kaum muslimin satu barisan dan dari kalangan orang kafir, orang musyrik, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin di barisan yang lain, itu sudah saling berhadap-hadapan. Tu'ayyinal jihadu, maka keadaan seperti itu jihad menjadi wajib atas setiap muslim. Wa hurrima 'ala man hadaral qitalu al-insiraf, dan diharamkan bagi orang yang hadir ketika perang, sudah berhadap-hadapan, sudah ada di dalam situ, barakallahu fikum, maka dia diharamkan untuk lari. Wa tawalli min amamil adu, dan dia berpaling ya dari depan musuhnya, kabur, itu diharamkan. Liqauli ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwallumul adbar, dalam surat Al-Anfal ayat ke-15. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sudah bertemu dengan orang-orang kafir, barakallahu fikum, sebagai pihak musuh, ya, fala tuwallumul adbar, maka janganlah kalian berbalik ke belakang lari. Jangan. Kalau sudah bertemu, barakallahu fikum, maka tetap harus berperang, bertempur. Banyak berdoa. Wali aduhi, wali iddi, barakakum, wali iddihi sallallahu alaihi wasallam attawalliya yawm az-zahfi minal kabair al-mubiqat, dan dikarenakan atau berdasarkan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berpaling, yang kabur di saat perang sudah mulai berkecamuk, itu merupakan dosa besar yang membinasakan. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya berperang, barakallahu fikum, ketika sudah berkecamuk, ya, dia lari, padahal tidak ada uzur di situ, tidak ada alasan di situ, maka membinasakan, membuat dia terjatuh pada dosa besar yang membinasakan. Walakin yustathna minat tawalli al-mutawa'ad alaihi halatan, akan tetapi dikecualikan bagi orang yang lari, yang diancamkan kepada dia, ya, yang dikecualikan ada dua keadaan. Al-ula, yang pertama, idza kana al-mutawalli mutaharrifan liqitalin, apabila orang yang barakallahu fikum berbalik ke belakang ini, ya, dalam rangka, ya, untuk taktik dalam berperang, dia lari, bukannya lari takut, tapi sebagai taktik, mungkin nanti mutar lagi, barakallahu fikum, kemudian menyerang, pada sayap kanan atau sayap kirinya musuhnya. Ini dikecualikan karena taktik. Ai yadhabu likai yatiya biquwatin akthar. Yakni maksudnya bisa jadi dia pergi barakah fikum ke belakang agar ada bantuan yang datang yang lebih besar lagi. Jadi nyari bantuan karena mungkin tidak imbang. Barakah fikum. Wasaniyah, keadaan yang kedua, ayyakuna mutahayyizan ila fi'atin minal muslimin taqwiyatan wa nusratan laha. Pengecualian yang kedua, diperbolehkannya dia lari mundur ke belakang apabila itu sebagai upaya untuk bergabung dengan kelompok yang lain dari kalangan kaum muslimin agar menjadi kuat, ya, agar mereka menolong kelompok yang sebelumnya, ya, untuk bergabung. Barakallahu fikum. Maka ini pengecualian. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Untuk yang pertama tadi, ya, di sini tidak disebutkan dalilnya. Namun kita mendapati dalam surat Al-Mumtahanah, surat Al-Mumtahanah ayat ke 9, dalil untuk keadaan yang pertama tadi. Apabila kaum muslimin negeri-negeri mereka, ya, diserang oleh musuh-musuhnya. Apabila mereka orang-orang kafir masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, atau mereka mengepung negeri kaum muslimin, tu'ayyina qitaluhum wa daf'u dararihim, maka, ya, diwajibkan memerangi mereka, ya, dan menghalau atau barakallahu fikum menolak mereka, membalas mereka. Ala jami'i afradil muslimin, atas setiap atau masing-masing individu kaum muslimin. Barakallahu. Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaa'ika humuz zaalimuun." Hanyalah Allah melarang kalian untuk berbuat adil kepada, ya, orang-orang yang mereka memusuhi kalian, mereka memerangi kalian, ya, atas dasar agama ini. Dan mereka mengeluarkan kalian, mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Dan mereka bertindak semena-mena mengusir kalian agar kalian menjadi orang yang akhirnya berwala, ya, berteman dengan mereka, menyerah. Wa may yatawallahum, maka barang siapa yang akhirnya, ya, mengambil mereka sebagai teman, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi barakallahu fikum, di antara, ya, tipu daya musuh adalah ketika mereka memerangi kaum muslimin agar kaum muslimin nanti barakallahu fikum mengakui, ya, keberadaan mereka. Ya, mengakui kalau mereka ini hebat di atas kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin menyerah dan menjadikan mereka sebagai teman. Ya sudah, terserah Anda mau berbuat apa, ya, kami berwalak saja, ya, tidak jadi memusuhi kalian. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-9 ini, wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang berwalak menjadikan mereka teman, ya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tetap memerangi mereka. Mereka yang harus berkomitmen mengakui ya, kesalahan mereka entah dengan berislam, masuk Islam, atau mereka barakafikum melakukan gencatan-gencatan perjanjian damai, tapi barakafikum ya dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, atau mereka ya takluk di bawah pemerintahan kaum muslimin namun membayar upeti atau pajak. Barakallahu. Jadi bukan kaum muslimin kemudian yang mengalah. Ya, barakallahu. Kemudian al-halatu tsalitsah. Keadaan yang ketiga. Idza ayyanahumul imamu wastanfaruhum wastanfarahum lil jihad. Apabila seorang imam, seorang penguasa ya, mewajibkan mereka dan menyuruh mereka, rakyatnya, untuk berjihad, maka kondisi seperti ini, jihad hukumnya fardu ain. Ini terlepas dari ya, dia terpenuhi tidak syaratnya ya. Barakallahu. Hukum asalnya kalau sudah seperti ini fardu ain. Ya, ketika seorang imam, penguasa kaum muslimin memerintahkan agar mereka berperang, berangkat, maka menjadi wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-38 dan 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah ittaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apa alasan kalian, ada apa dengan kalian apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah berperang fi sabilillah, kalian merasa berat untuk berangkat, ingin tinggal di rumah, ingin tinggal di bumi, di tanahnya, ya, di kampungnya, ya, dan dia barakallahu merasa berat untuk melakukan perjalanan, ya, ketika diminta oleh penguasa untuk berperang. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho? Sudah senang dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Ini teguran Allah. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Maka tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit saja. Tidaklah kesenangan dunia dibandingkan dengan akhirat itu kecuali sedikit saja. Dipermisalkan barakalikum dalam hadis, kesenangan dunia itu adalah tetesan air, ya, sebuah jari yang dicelupkan, ya, di lautan yang begitu luas, ya, kemudian diangkat, celup, ya, jari tersebut ketika dicelup, kemudian menetes. Tetesannya ini adalah barakalikum kesenangan dunia. Kesenangan akhirat itu adalah lautan yang tak bertepi. Barakallahu. Ya. Kemudian sebutkan pada kelanjutan ayatnya yang ke-39, illa tanfiru yu'adzibakum 'adzaban alima. Apabila kalian tidak berangkat, ya, kalian akan diazab dengan azab yang pedih. Apabila kalian tidak berangkat, diperintah untuk berperang, padahal sudah ada perintah, kalian tidak berangkat, maka kalian akan diazab dengan azab yang pedih. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Surat At-Taubah, ayat ke-38 sampai 39. Wa qawluhu alaih salatu wassalam, dan juga sabda Nabi. Wa qawlihi alaih salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sebutkan barakafikum dalam riwayat al-imam al-Bukhari dan imam muslim rahimahumallahu ta'ala min hadithi ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari hadisnya Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Barakallahu. Nabi bersabda, "Wa idza stunfirtum fanfiru." Apabila kalian diminta untuk berperang, diminta untuk berangkat, maka hendaknya kalian berangkat, melakukan perjalanan, berangkat. Ini terlepas dari syarat-syarat diwajibkannya jihad. Barakafikum. Al-halatul rabi'ah. Ya. Jihad menjadi fardu ain pada keadaan yang keempat. Idzah tuija ilaih. Apabila dibutuhkan untuk berperang, untuk berjihad, fa innahu barakakum yata'ayyanu alaihil jihad, maka jihad menjadi wajib untuknya, menjadi wajib baginya. Barakakum, seperti ya perluasan wilayah, ya, karena mungkin kaum muslimin sudah memiliki banyak kekuatan, masih banyak ternyata di sekitar negeri kaum muslimin, barakallahu fikum, ya, negeri-negeri orang kafir. Maka yang namanya amalan jihad ini madin ila yaumil qiyamah, akan terus ada sampai hari kiamat, tidak kemudian menjadi berhenti, ya, dikarenakan kaum muslimin tidak mau. Di mana kaum muslimin memiliki kekuatan, di situ butuh ya untuk didakwahi sebuah kaum yang kafir, maka barakafikum bisa jadi ya di situ dibutuhkan jihad. Ketika kaum muslimin sudah menjadi kuat, ya, kaum muslimin sudah banyak yang bersatu, ya, kemudian kekuatan orang-orang kafir apalagi sudah bisa diukur ya dengan perhitungan yang matang oleh kaum muslimin, ya, dan kaum muslimin sudah kuat agamanya, taat kepada penguasanya, barakallahu, maka kaum muslimin ya diutus beberapa kelompok dari mereka untuk mendakwahi negeri-negeri kafir di sekitarnya. Mau masuk Islam? Kalau tidak mau, barakafikum, ya, maka boleh, ya, tetap beragama selain agama Islam tapi membayar upeti. Kalau tidak mau, maka pilihan ketiga di perang. Itu barakafikum. Seperti itu, ya. Maka ketika mau masuk Islam, walhamdulillah, maka mereka menjadi orang Muslim, tidak boleh didolimi. Haram kehormatannya, haram hartanya, haram jiwanya, darahnya. Kehormatannya tidak boleh dihinakan, didolimi. Hartanya tidak boleh dirampas. Dan darahnya, jiwanya tidak boleh ditumpahkan. Mereka adalah saudara sesama kaum muslimin. Maka barakallahu fikum, tidak ada upeti pajak, ya, atas mereka. Kalau ternyata tidak mau, maka dia harus membayar pajak dan taat dengan aturan kaum muslimin. Tidak mau, maka diperangi. Dan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, apabila Nabi hendak memerangi, maka mengecek terlebih dahulu apakah ada azan yang dikumandangkan ya di perkampungan tersebut. Kalau tidak terdengar azan, barakallahu fikum, maka bukan negeri muslim, maka mereka diperangi. Barakallahu fikum. Padahal sebelumnya sudah didakwahi, sudah mendengar dakwah. Thayyib. Barakallahu fikum. Untuk syarat jihad, pertemuan akan datang, Bukharub, ya. Ya. Thayyib, untuk persyaratan jihad fisabilillah apa saja, ya, kita barakallahu fikum lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala bisawab.